saatnya acara lamaran. Wah, acara baru mulai udah gugup aja tuh. Iya ya, udah nervous, batuk lagi. Dengan niat yang tulus, saya batuk. Di komik saja. Sakit berlanjut, hubungi dokter.